Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Fani wal Isrun, yang ke-22 dari bab yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin, babun fin nasihah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Berkata Ibnu Taimin rahimahullah, ay idza tahaqqaqat fihim wattasafu biha fa inna la budda an takuna hadhihi ukhuwah muthmiratan linasiha. Apa hubungan ayat ini dengan bab nasihah? Yaitu kalau telah dipastikan adanya ukhuwah di antara mereka orang beriman, mereka disifati dengan ini, berukhuwah di antara mereka, maka semestinya ukhuwah al-imaniyah itu membuahkan an-nasihah. Kalau memang bersaudara hendaknya satu sama lain memberikan nasihat, menginginkan kebaikan bagi yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wal wajibu alal mu'minin an yakunu kama qala Allah ta'ala, innamal mu'minun ikhwah. Wajib atas kaum mu'minin untuk menjadi seperti yang Allah firmankan, innamal mu'minun ikhwah. Wahum ikhwatun fiddin, ya ukhwah, ikhwah bersaudara dalam agama. Qala wal ukhuwatu fiddin aqwa min al ukhuwah bin nasab, dan saudara persaudaraan karena sebab agama itu lebih kuat daripada ukhuwah bin nasab. Bal innal ukhuwata bin nasab ma'adami din laysat bisyai, bahkan ukhuwah semata-mata karena nasab, kalau tidak ada ukhuwah fiddin maka tidak ada nilainya. Oleh hala qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman di Nuh alaihi salam ketika Nuh berkata ya tentang putranya, innabni min ahli, sesungguhnya putraku termasuk keluargaku, wa inna ma'adakal haq, maka Allah menyatakan innahu, dia putramu itu yang membangkang tidak mau ikut naik perahu bersama bapaknya, bersama Nabi Nuh alaihi salam, laisa min ahlik, dia bukanlah keluargamu. Juga diantara para ulama kita adalah akhir dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu kauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum. Menunjukkan al-ayah, menunjukkan ukhuwah fid din itu aqwa, lebih kuat daripada ukhuwah minan nasab. Bahkan diantara sebab, ya di antara sebab atau di antara mani' min mawani' al-irs, dan syarat, di antara syarat adanya tawarus adalah satu agama. Kalau sampai beda agama maka iya, walaupun dia bapaknya maka tidak mendapatkan waris. Mani' min mawani' al-irs, di antara penghalang dapat warisan adalah ketika beda agama. Ini menunjukkan bahwasanya ukhuwah fiddin aqwa, lebih kuat daripada ukhuwah minan nasab. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala ikhbarana Nuh sallallahu alaihi wasallam wa ansahu lakum wa Hud sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah nasih yang amin, yang terpercaya bagi kalian. Qadbi rahimahullah wa ta'ala kulli hal, yajibu alal mar'i, wajib atas seseorang, an yakuna li ikhwanihi minan nasihin, hendaknya seorang itu menjadi nasih, ya pemberi nasihat, menginginkan kebaikan kepada saudara-saudaranya, mubdian lahul khair, ya memberikan kepada kebaikan, da'iyan lahum ilaih, menyuruh mereka kepada kebaikan, hatta yuhaqqiq bidzalika al-ukhuwah al-imaniyah. Wa mal hadits abun hadits dalam bab nasihat banyak. Fal awal yang pertama adalah hadis yang masyhur Ana bi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Qala liman? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rahmah muslim. Sering antum bahas ya, terdapat dalam kitab kita Arba'in Nawawiyah. Kita baca akhir penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan an-nasiha li ammatil muslimin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa nasihatu li ammatil muslimin, nasihat kepada kauman muslimin adalah bi an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik. Engkau senang saudaramu mendapatkan apa yang kau senangi untuk dirimu. Ya. Wa an tursyidahum ila al-khair. Di antara bentuk nasihat kepada kaum muslimin adalah engkau membimbing mereka kepada kebaikan. Wa an tahdiyahum ila al-haq idza dhallu anhu. Engkau bimbing mereka kepada al-haq ketika tersesat dari al-haq. Qala wa an tudzakkirahum bihi idza nasau. Idza nasu, kalau engkau ingatkan mereka ketika mereka lupa. Ya akan al-haq. Qala wa an taj'alahum laka bimanzilatil ikhwah, dan engkau jadikan seluruh muslimin seperti saudaramu. Qala kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim. Kemudian qala billahi rahiman rahimakumullah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan satu adab di antara adab ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Qala rahimahullah, ini penting, di antara adab nasihat adalah waliyulam anna nasihata hiya mukhatabatul insan sirran bainaka wa bainah. Yang namanya nasihat itu, ketahuilah bahwasanya di antara bentuk nasihat itu, nasihat itu adalah engkau mengajak bicara seseorang antara engkau dengan dirinya saja. Ya, diajak berdua, dinasihati, bainaka wa bainah. Liannaka idza nasahtahu sirran bainaka wa bainahu athrat fi nafsihi. Karena kalau engkau nasihati dia hanya berdua antara kamu dengan dia, ini akan berpengaruh pada dia, pada dirinya. Ia merasa dirinya perhatikan, merasa dirinya dihormati, sehingga tidak dibongkar aibnya, tidak disebar aibnya, mudah untuk menerima. Wa alima annaka nasih. Kalau engkau nasihati dia hanya berdua antara engkau dengan dia, maka akan berpengaruh pada dirinya, dan dia tahu engkau benar-benar seorang yang nasih, yang menginginkan kebaikan. Sebaliknya, idza takallamta amaman nas alaih. Kalau engkau bicaranya menasihati dia, berniat menasihati dia di hadapan orang lain. Ya fulan, iya, ansahuk, aku nasihati kamu, tapi di hadapan orang banyak. Fa innahu qad takhudhu al-izzah bil ifa. Iya, fala yaqbalu nasiha. Dia akan ada egonya. Iya, akan muncul emosi dia mungkin. Iya, rasa egois dia mungkin, atau hal yang lainnya yang menyebabkannya enggan untuk menerima nasihatmu. Qala wa qad yadhunnu annaka innama turidu intiqama minhu wa tabikhahu wa hatta manzilatihi bainan nas. Bahkan bisa jadi iya, yang muncul adalah dia mengira kamu hanya ingin balas dendam, kamu ingin hanya ingin ia menjelek-jelekan dia, kamu ingin menjatuhkan kedudukan dia, martabat di hadapan manusia, sehingga fala yakbal. Adab dia, adab bernasihat adalah hendaknya tu khatib al-mansuh, engkau ajak bicara orang yang kamu nasihati, bainaka wa bainah. Kemudian ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, tadi sempat saya baca tulis sedikit di antara adab nasihat yang disebutkan oleh para ulama kita, tentunya yang paling inti adalah ikhlasuka fi nasihatik. Hendaknya ya nasihatmu itu benar-benar muncul dari keikhlasan, semata-mata kamu nasihati dillah wa fillah, menginginkan kebaikan temanmu, ia memberikan masukan kepada dia. Nah, bukan untuk riaan, bukan untuk sumatan, bukan untuk intiqam. Di antara wujudnya, di antara bukti engkau adalah seorang yang nasih, yang mukhlis, ya, engkau tidak menyebar-nyebarkan nasihat yang kau sampaikan kepada dia, kepada halayak ramai, kepada orang lain. Jangan seorang kau berdua dengan nasihati kemudian keluar bilang, nasihati dia tadi begini begitu, ya, menyebarkannya kepada yang lain. Yang kedua, di antara adab nasihat, an takuna aliman bima tansah. Iya, engkau benar-benar mengilmui satu perkara yang engkau, iya, berikan nasihat orang lain kepadanya tentangnya. Benar-benar engkau tahu temanmu melakukan satu mukhalafah, dan di atas ilmu engkau tidak mukhalafah, kemudian engkau nasihati dia di atas ilmu. Kemudian di antara adab-adab nasihat adalah antakuna nasihah ba'idatan antashir. Iya, tidak memasyhurkannya, tidak menyebarkannya, iya, tidak mencela, mencaci maki di dalam menasihatinya. Nah, tidak menjatuhkan wibawa di hadapan orang banyak ketika menasihatinya. Kemudian ada penting dalam memberikan nasihat juga adalah tarwil an-nafs ala sabr wal ihtisab. Iya, melatih diri untuk senantiasa sabar menghadapi orang yang dinasihati, yang berbagai macam model jenisnya. Iya, sabar dalam menghadapi buah dari nasihat kita. Dan ihtisab, semata mengharapkan balasan dari Allah ketika memberikan nasihat, bukan balasan dari manusia. Nah, kemudian yang paling rahiman rahimakum, terpenting juga adalah an tukhatiban nas ala qadri uqulihim, engkau ajak bicara mereka sesuai dengan kadar pemahaman mereka, ya, ketika diberi nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.